Oke, itu berikutnya bersama Maulana dengan lagunya Aku Puja Puja. Ayo Maulana, silakan. Terima kasih untuk sambutan yang hangat teman-teman semuanya. Lagu ini untuk kamu yang kupuja-puja tapi malah pergi meninggalkan luka. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan, seakan ragaku hangus terbakar. Begitu besar api, takkan mampu ku sirami. Sengajakah kau kirimkan undangan, ataukah hanya pelampiasan? Adakah alasan yang akan kau tunggu? Apa salahku? Tetap semangat, oke? Luka memang susah dicari obatnya, tapi waktu akan memberikan obat terbaik untuk kita. Sengajakah kau kirimkan undangan, ataukah hanya pelampiasan? Thank you semuanya.